Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih di bab yang ke-14 tentang titipan. Pada ketentuan hukum, poin yang sekarang poin yang ketiga. Qalal musannifuna hafizahumullahu ta'ala yajibu 'alal mustaudi'. Atau yajibu 'alal mustaudi', menjadi kewajiban orang yang dititipi untuk menjaga barang titipan di tempat aman yang standar untuk barang tersebut, untuk semisal barang tersebut, urfan dengan tolak ukur urf. Ya, maka berkaitan dengan hirz, tempat penyimpanan, maka masing-masing benda itu tempat penyimpanannya berbeda. Ya, tentu ketika benda itu berupa sandal, tolong dititipi sandal, sandalnya sandal jepit, taruh di depan pintu, itu sudah tempat aman standar. Namun kalau dititipi laptop, notebook, tentu depan pintu bukan tempat aman standar. Hirs al-mithli. Tentu tempat amannya di dalam. Uang, tempat amannya tidak cukup di dalam rumah, harus di tempat tertentu lebih khusus lagi. Maka tergantung apa yang dititipi, maka tempat penyimpanannya itu berbeda, tergantung barangnya. Itu yang dimaksud fihirzin mithliha. Dan tolak ukurnya adalah urf yang boleh jadi satu masyarakat berbeda dengan masyarakat yang lain. Masyarakat yang rawan dengan pencurian berbeda dengan masyarakat yang aman, yang tidak pernah ada kasus pencurian. Maka boleh jadi sandal yang bagus harga ratusan ribu, di masyarakat aman depan pintu sudah cukup. Namun di masyarakat yang rentan dengan pencurian, depan pintu rumah itu belum cukup, belum hirs yang standar, harus dimasukkan ke dalam rumah. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menyerahkan barang amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan untuk melaksanakan perintah ini tidaklah mungkin kecuali dengan menjaga barang amanah. Dan karena maksud dari orang itu menitipkan barang adalah al-hifdhu, adalah dijaga. Wal-wadi, dan orang yang menerima titipan multazimun bidzalika, telah berkomitmen untuk menjaga. Fa'ilam yahfadha, maka jika dia tidak menjaganya, maka berarti dia tidak melaksanakan apa yang telah menjadi komitmennya. Kemudian diperbolehkan bagi orang yang dititipi barang untuk menyerahkan barang titipan kepada orang yang biasa, adatan biasa menjaga harta benda miliknya. Semacam dia pasrahkan kepada istrinya, budaknya, khazin, penyimpan atau bendaharanya, khadim atau pelayan pembantu rumah tangganya. Ya, maka semisal dengan orang yang dititipi, semisal dengan orang yang dititipi adalah orang-orang yang biasa dipasrai untuk menyimpan barang milik seseorang. Seorang suami biasa menyerahkan barang miliknya pada istrinya, tolong simpankan, itu sudah umum. Atau diserahkan kepada boleh jadi pembantunya. Ini tolong rawatkan, pembantu rumah tangganya misalnya. Nah, maka ketika maka orang yang dititipi secara langsung dengan orang-orang semacam ini itu sederajat, selevel. Ketika diserahkan barang titipan kepada orang semacam itu bukan berarti melemparkan tanggung jawab. Sehingga fa in talafat indahum, maka jika barang titipan itu rusak di tempat orang-orang tadi, istri atau pembantu, dan itu min ghairi ta'adin wala tafrid, tanpa ada ta'adin dan tidak ada tafrid dari si istri, dari pembantu, fala dhamana alaihim, maka mereka-mereka tidak punya kewajiban ganti rugi. Karena sama dengan rusak di tempat orang yang menerima titipan tanpa tafrid dan ta'adi. Kemudian tidak diperbolehkan menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa ada udzur. Kita yang menerima titipan, kemudian kita titipkan kepada tetangga sebelah. Menitipkan titipan enggak boleh jika tidak ada udzur. Artinya jika ada udzur bisa boleh. Adapun udzur contohnya adalah safar atau sudah detik-detik hampir mati, maka menitipkan barang titipan hukumnya boleh. Wa alaihi, maka berdasarkan hal ini, maka jika dia titipkan barang titipan pada orang lain dengan udzur, lalu rusaklah barang di tempat orang ketiga, falayatman, maka tidak ada ganti rugi atas orang ketiga atau atas tidak ada ganti rugi atas orang yang menerima barang titipan. Namun jika dia titipkan barang titipan tanpa udzur, maka orang yang menerima titipan itu wajib ganti rugi karena dianggap telah ta'addi, kelewat batas atau ceroboh dengan menyerahkan barang titipan kepada orang lain. Barang titipan dia serahkan kepada tetangganya. Nah, tanpa udzur maka ini dianggap ta'addi atau dianggap tafrid. Sehingga kok rusak di tempat si tetangga, maka orang yang menerima titipan punya kewajiban untuk mengganti. Kemudian jika al-mustauda, orang yang dititip barang itu khawfa, khawatir nasib barang titipan, atau dia ingin bepergian jauh, maka wajib baginya memulangkan titipan kepada pemiliknya atau wakil pemilik barang. Jika dia tidak jumpai keduanya, maka hendaklah dia bawa barang tersebut dalam safarnya. Jika itu dirasa ahfad, lebih menyebabkan terjaganya barang. Wa illa, jika hal tersebut bukanlah lebih terjaga, malah rentan lupa ketika safar, rentan hilang, ketinggalan dan sebagainya, maka hendaklah dia serahkan barang titipan kepada al-hakim, kepada pemerintah, kepada aparat terkait. Mungkin harusnya polisi, ya. Tetap polisi itu sekaligus plus barang, tempat barang titipan. Fa'ilam yatamakan, jika itu tidak memungkinkan. Dititipkan ke kantor polisi malah dipakai sama si polisi, malah rusak. Auda'aha, maka adalah dia titipkan kepada orang yang dia percaya. Dalilnya karena Nabi SAW sebelum berangkat hijrah ke Madinah menitipkan barang-barang titipan kepada Ummu Aiman. Dan Nabi perintahkan Ali untuk memulangkan barang-barang titipan itu kepada pemiliknya, diatkan oleh Baihaqi. Wakadzalika, jika demikian juga orang yang menerima titipan itu sakit, maradon mukhawifan, dengan penyakit yang mengkhawatirkan, dikhawatirkan mengantarkan kepada kematian, dan dia punya banyak barang titipan, wajib baginya untuk mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya. Jika tidak memungkinkan, hendaklah dia titipkan barang titipan tersebut kepada penguasa atau kepada orang yang dia percaya. Kemudian jika barang titipan itu berupa binatang, lazimal mustauda itlafuha atau i'lafuha, maka orang yang dititipi barang lazimat berkewajiban memenuhi kebutuhan pakannya, wa taghdiyatuha dan makanannya. Fain ahmalaha, jika dia ceroboh, ini lama tidak di, berapa hari tidak dikasih makan, wa talafat, akhirnya binatangnya mati, dominaha, maka dia punya kewajiban ganti rugi. Ganti rugi itu kewajibannya kepada sesama manusia, wa ya'tham, dan dinilainya di akhirat dia berdosa dengan kecerobohan ini. Lihurmatiha, karena hewan titipan tadi punya kehormatan, karena dia titipan dari saudaranya, maka dia punya kehormatan yang harus diperhatikan. Demikian juga karena Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahasanya membantu setiap binatang yang kabadin ratbin, ini bernyawa, itu fiha ajrun, terdapat di dalamnya pahala. Maka seenaknya kepada tidak ada binatang yang membutuhkan pertolongan dan dia bisa menolongnya, namun tidak mau menolongnya, maka ada di dalamnya dosa. Kemudian mustauda, orang yang menerima titipan barang adalah aminun, statusnya adalah orang yang mendapatkan amanah, sehingga yukbal kauluhu, pernyataannya itu diterima. Pernyataannya jika dia mengklaim kalau dia telah memulangkan barang titipan kepada pemiliknya, atau telah dia serahkan kepada wakil pemilik, man yakumu maqamahu, dan diterima perkataannya, namun harus plus sumpah jika dia mengklaim kalau barang titipan itu rusak di tempatnya tanpa ada ta'adin dan tanpa ada tafrid. Ini, maka cukup dengan dia mengatakan itu rusak tanpa kecerobohan saya demi Allah, diterima. Maka jika pemilik barang itu tidak terima, dia harus punya bukti, dia harus punya data akurat, saksi atau semacam itu yang menunjukkan kalau orang yang menerima titipan telah melakukan kecerobohan. Jika tidak, mau tidak mau dia harus terima dan berlapang dada. Kemudian, alal mustauda, menjadi kewajiban orang yang menerima titipan untuk tidak menunda-nunda penyerahan barang titipan ingda tolabi sahibiha laha, ketika pemiliknya memintanya, mana barangku? Nah, langsung serahkan. Besok saja ya, minggu depan saja ya, tak pulang kan? Nah, tidak boleh semacam itu. Jika dia tunda tanpa udzur lalu rusak di tempat dia, maka ada kewajiban ganti rugi. Karena dia telah ta'adin, karena dia melampaui batas. Diminta pulangkan sekarang kok baru hari ini, kok malah minggu depan. Nah, karena dia ta'adin, maka rusak wajib ganti. Kemudian berkaitan dengan wadi'ah, maka minas suaril mu'asirah lil wadi'ah, maka diantara bentuk kontemporer untuk yang namanya titipan adalah wada'i' masrafiyah, tabungan bank, tabungan di bank. Maka banyak bank, ini diantaranya bank syariah itu mengatakan bahasanya transaksi tabungan yang dia adakan dengan nasabah statusnya wadi'ah. titipan. Nah, bagaimanakah tabungan di bank itu ma yakumu bil afrod, dilakukan oleh sejumlah person min ida, dia menitipkan mabalig naqdiyah, sejumlah naqdiyah uang di bank ila ajalin muhaddad, boleh jadi sampai batas waktu tertentu. Kalau atas waktu tertentu tempat kita mungkin deposito gitu ya. Atau mutlakon, tidak ada batas waktu tertentunya, yaitu tabungan biasa. Namun yakumul bangku, bank itu bisa tasarruf, bisa melakukan tindakan terkait dengan hadil mabalir, sejumlah uang ini. Wayadfa li sahibiha, lalu bank akan memberikan dan menyerahkan kepada pemilik tabungan faedah maliyah, bunga. Faedah maliyah, bunga thabitah, yang bunganya itu bersifat tetap. Apapun kondisi bank, ya segitu. Bagaimanapun keadaan bank, ya segitu. Nah, ini yang disebut dengan wadiah di bank. Nah, jika demikian, maka jika bentuknya demikian, wahadhi tasiru fi ma'nal qardi, maka dengan bentuk semacam ini jadilah titipan ini al-qard, utang piutang. Dari mana kita katakan hakikat dari yang disebut titipan atau tabungan bank itu adalah utang piutang? Apa alasannya? Jawabannya, min haitsu tamallukul banki li'ainiha, karena bank itu memiliki benda, memiliki benda yang dititipkan. Uang yang dititipkan sebenarnya itu 100% jadi miliknya bank. Buktinya bank bisa meminjamkannya, bank bisa membelanjakannya, memakainya. Namun wa ta'alluquha bi dhimmatihi, bank boleh memakai memakai uang tadi semaunya, yang penting ta'alluq bi dhimmatiha, itu kemudian menggantung pada tanggung jawab bank, dhimmahnya. Ya terserah, pokoknya bank itu mau dipakai, dibelanjakan untuk gaji atau untuk beli barang atau yang lainnya, itu dipersilahkan. Yang penting bank, sejumlah uang tadi ada pada tanggung jawab bank. Artinya bank itu jika misalnya tabungan ini diminta, dia bersedia untuk menyerahkan sejumlah yang diminta. Maka ini jadi dipakai dan ini jadi tanggung jawab penuh si bank. Wa ta'ahud, dan bank berjanji untuk mengembalikan semisal itu ingdal mutolabah, ketika ada penarian. Nah, karena unsur ini, maka ini bukan, meskipun dinamai wadi'ah, meskipun dinamai titipan, ini bukan titipan. Ada kuasa penuh untuk melakukan tindakan atas uang. Yang penting bank bersedia dan berjanji, itu tanggung jawab saya. Kapan Anda mau ambil, saya akan serahkan. Wahia, maka maka dengan bentuk semacam ini, maka tabungan itu termasuk riba yang haram. Karena yang terjadi adalah qard, utang piutang. Bentuk utang piutangnya, nasabah menghutangi bank. Nasabah menghutangi bank. Nah, ketika ada bunga, maka bank itu korban riba. Nasabah itu rentenir. Nasabah itu rentenir. Dia narik bunga dari Pokoknya harus aman, duit saya kamu pakai silahkan, saya masa bodoh, yang penting duit saya aman, dan setiap bulan kamu ngasih sekian. Itu nasabah, rentenir dia. Banknya korban, namun dia korban yang mau jadi korban. Korban yang suka rela jadi korban. Bahkan dia minta-minta tolong jadikan saya sebagai korban. Ayo nabung, ayo nabung. Oleh karena itu falyahdhar al-muslimun, hendaklah kaum muslimin mewaspadai supaya jangan sampai terjerumus ke dalamnya. Wa amal wada'i, adapun tabungan, alatila yataqadha sahibuha, di mana pemilik tabungan itu tidak menuntut atas tabungannya faidah, tambahan, kaladhi yu'rab al-yawm, yang dikenal saat ini di Timur Tengah, di negeri-negeri Arab dengan sebutan al-hisab al-jari. Al-hisab al-jari, fala syai'a fihi, maka tidak mengapa. Di'annau, karena penabung itu tidaklah mengambil tambahan atas pokok uangnya. Idza alzama, kemudian wa idza ulzima asakhtu, dan jika seorang itu diharuskan untuk mengambil tambahan, wakana mutaran, dan dia terpaksa untuk tidak menabung di semisal bank-bank semacam ini, karena dia akan mendapatkan darun muhaqqaq, bahaya yang hampir pasti jika tidak menabung, karena uangnya banyak dan rumah sangat tidak aman untuk nyimpan 100 juta misalnya, 50 juta. Maka kalau tidak menabung ada darar muhaqqaq, bahaya yang bersifat pasti. Fa'inna, maka adalah dia yakbid hadiz zadata, mengambil tambahan tersebut kemudian membelanjakannya di kepentingan kaum muslimin yang bersifat umum, dan dia infakan dalam rangka niat takhallusan minal muharramat, untuk membebaskan diri dari uang haram, bukan bermaksud bersedekah dan mencari pahala di sisi Allah. Ya, maka di sini disampaikan, bisa kita disampaikan bahasanya model tabungan di bank itu ada dua macam. Model yang pertama yang biasa disebut di berbagai bank itu dengan sebutan wadiah. Namun wadiah yang di sini kalau titipan, namun kok bank bisa memanfaatkannya, ini titipan yang tidak benar. Realitanya bank bisa memanfaatkannya sesukanya, bisa dia pakai untuk gaji karyawannya, bisa dia pakai untuk beli peralatan kebutuhan bank, bahkan bisa juga dia utangkan kepada orang lain. Cuma dia berkomitmen untuk menjamin uang tersebut aman, dan bahkan dia berkomitmen setiap bulannya untuk memberikan tambahan sejumlah tertentu. Nah, maka meskipun ini disebut wadiah, hakikatnya adalah qard, utang piutang yang mengandung tambahan alias riba. Maka ini tabungan yang haram. Nah, solusi berkaitan dengan masalah tabungan adalah memakai bentuk akun yang disebut dengan, kalau dalam bank-bank di dunia Arab disebut dengan al-hisab al-jari. Al-hisab jari itu gimana? Terus terang sejak awal bank mengatakan transaksi Anda nasabah dengan kami adalah utang piutang. Utang piutang. Anda menabung di sini statusnya ngutangi kami. Karena ngutangi maka aman. Kami punya komitmen untuk mengamankan uang Anda. Anda naruh di sini 10 juta, 10 juta Anda aman. Kapan Anda minta, kami akan kembalikan. Namun, karena akadnya utang piutang, ya kami punya hak untuk memakainya semau kami. Yang penting kan kebutuhan orang yang menghutangi aman. Dan namun dalam hisab al-jari ini namun tidak ada tambahan apapun yang kami berikan. Ya, Anda cuma mendapatkan jaminan aman saja. Itu model akun di sejumlah bank-bank di dunia Arab yang disebut dengan al-hisab al-jari. Terus terang, ini transaksinya utang piutang. Transaksinya utang piutang. Ya, utangi kami, tabungan Anda adalah piutang Anda pada kami. Kami berutang kepada Anda. Dan tidak ada apapun yang akan kami berikan kepada Anda karena kita transaksinya utang piutang. Tidak boleh ada Anda mendapatkan keuntungan apapun dari kami. Maka di hisab al-jari ini, ciri hisab al-jari adalah ya, terus terang itu utang piutang, sehingga konsekuensinya bank itu punya hak untuk memanfaatkan dan tidak ada tambahan apapun yang akan diberikan oleh bank. Dan namun konsep hisab al-jari ini secara umum di tempat kita tidak bisa dilaksanakan. Karena aturan perundang-undangan perbankan itu melarang bank untuk utang kepada person. Tidak boleh ada tertulis di buku apa? Ya, istilahnya buku laporan keuangan utang kepada person. Itu dilarang oleh UU perbankan. Kemudian poin yang ketiga yang tadi disampaikan adalah berkaitan dengan masalah menabung karena terpaksa. Gimana orang menabung di bank ribawi karena terpaksa? Ya, maka tadi dikatakan jika memang terpaksa dan yang dimaksud dengan terpaksa di sini tidak ada pilihan yang lain. Karena jika tidak nabung maka ada dharar muhaqqaq. Maka tidak apa-apa menabung di bank ribawi. Bagaimanakah dengan bunganya? Maka pendapat yang diambil oleh penulis buku ini, ya jika memang diharuskan untuk menerimanya, tidak boleh tidak, ya harus ulzima, diharuskan untuk menerima, ya sudah diterima saja, namun tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, namun harus disalurkan untuk kepentingan umum. Ya, maka berkaitan dengan menyingkapi bunga itu diambil ataukah tidak, atau boleh diambil ataukah sama sekali tidak boleh, satu hal yang diperselisihkan ulama. Ya. Sayyid Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala adalah ulama yang keras melarang mengambil bunga. Tidak ada alasan apapun untuk mengambil bunga bank, meskipun untuk disalurkan ke kepentingan umum. Beliau punya fatwa panjang lebar, boleh jadi sampai bahkan 2 lembar atau 3 lembar yang membantah, yang memberikan bantahan kepada sebagian ulama yang membolehkan untuk mengambil bunga bank kemudian disalurkannya untuk kepentingan umum. Dalil pokoknya ya karena tuntutan ayat wadharu ma baqiya min riba, tinggalkanlah riba, lu kok diambil, memerintahkan untuk ditinggalkan. Alasan pokoknya, alasan paling kuatnya adalah hal itu. Ataupun kemudian beliau berikan panjang lebar kemudian alasan teori konspirasi dan sebagainya. Oh, ini nanti kalau tidak diambil nanti begini, begini dan begitu. Teori konspirasi beliau bantah di fatwa panjang beliau itu. Namun di sisi lain ada sebagian ulama yang kalau memang harus diterima, diterima saja, salurkan untuk kepentingan umum, tidak mengapa. Di sini kita lihat ini yang diambil, pendapat yang diambil di buku ini Fiqh Muyassar, demikian ini adalah juga fatwa Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Demikian juga ini adalah fatwa Syekh Abdullah Al-Jibrin dan sejumlah ulama yang lain. Kemudian poin yang keempat, fil itlafat, tentang rusaknya, pengrusakan barang. Maka haram hukumnya al-i'tida, melanggar, melampaui batas atau merusak, bahasa terjemah bebasnya, harta orang lain. Demikian juga haram mengambil harta orang lain tanpa alasan. Dan siapa yang merusak harta orang lain sehingga melakukan tindakan melampaui batas atas harta orang lain sehingga rusak, wa kana hadzal mal, dan harta tersebut harta yang memiliki kehormatan, maka wajib baginya dhoman, wajib baginya untuk mengganti. Maka di sini disampaikan syarat dari kewajiban mengganti adalah merusak barang orang lain dan barang tersebut adalah barang yang memiliki kehormatan. Maka ada barang yang tidak memiliki kehormatan, yaitu barang-barang yang statusnya alat-alat maksiat. Maka kemudian nyinggol botol bir pecah. Apakah ada kewajiban untuk ganti, sengaja ataupun tidak sengaja? Secara syar'i tidak ada kewajiban untuk mengganti. Bisa mengganti dalam rangka untuk aman dari urusan dengan preman. Nah, itu lain lagi masalahnya. Ini bab masalah aman, gitu kan? Gak mau urusan dengan preman. Namun bukan bab duman mutlafat. Bukan karena adanya kewajiban mengganti benda yang rusak. Karena ini bukan mal muhtarom. Namun ya bisa saja kita tetap ganti, ini duit, ya, maaf tadi kesinggol, ini duit sebagai pengganti karena cari jalan aman. Daripada urusan dengan preman, dihajar, wah daripada dikepui di situ, nah ya sudah ini tak bayar saja. Ya. Namun bukan karena ada kewajiban secara syariat untuk dumanul mutlafat. Karena ada kewajiban dhoman itu catatannya al-mal muhtaram. Hartanya harta adalah harta yang memiliki kehormatan. Wakadzalika, demikian juga siapa yang jadi sebab rusaknya harta milik orang lain. Contoh menjadi penyebab meskipun dia bukan pengerusak, bihali qaidin, dengan melepas ikatan. Ini ada kuda milik orang lain, talinya dilepas, wah, kudanya kabur, minggat. Saya enggak nyuruh kabur kok, dan saya iya, tapi Anda jadi sebab dia kabur. Kabur-kabur sendiri. Iya betul, kabur sendiri. Dan ada penyebabnya. Nah, maka ini statusnya fi hukmi itlaf. Statusnya adalah seperti mengrusak. Atau bifatil babin, membuka pintu. Nih, orang punya burung peliharaan. Nah, dan dibukalah pintunya. Begitu dibuka langsung burungnya keluar, kabur, terbuang. Nah, mungkin ini penyebab rusaknya barang atau semacam itu, maka dia punya kewajiban untuk mengganti. Manakala al-mal muhtaram. Kemudian idzakana lahu mawasin, jika seorang itu punya binatang ternak peliharaan, maka wajib bagi pemilik binatang untuk menjaga hewan ternak peliharaannya di waktu malam. Jangan sampai merusak tanaman orang lain atau merusak jiwa orang lain. Merusak jiwa orang lain, merusak tanaman atau merusak jiwa orang lain. Orang lain bisa mati gara-gara hewan ternaknya. Maka malam-malam sapinya lepas di jalan, orang enggak lihat, naik motor nabrak, sapi mati. Fa'in ahmalaha, jika dia teledor malam, kandangnya tidak dikunci atau dikuncinya setengah hati sehingga gampang untuk dibuka, wahasolal fasad, terjadi kerusakan. Ada penabrak motor yang mati gara-gara sapinya yang keluar dari kandang, maka domina dia wajib bayar ganti rugi. Ini statusnya dia, kalau itu orang mati ya wajib bayar diat. Atau kemudian sapinya tadi kemudian jalan-jalan rusak kebun kacang tetangganya, sehingga gagal panen lah. Tetangganya wajib ganti senilai seharusnya dia panen kacang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qada memutuskan ala ahli amwal, menjadi kewajiban pemilik harta untuk, semisal pemilik kebun, untuk menjaga kebunnya di siang hari. Dan Nabi putuskan pemilik binatang ternak untuk menjaganya di malam hari. Sehingga apa yang dirusak oleh binatang ternak di malam hari, maka itu matmunun alaihim. Ada kewajiban ganti rugi atas pemilik binatang ternak. Karena harta kaum muslimin dan nyawa kaum muslimin itu statusnya memiliki kehormatan, maka haram hukumnya melanggarnya atau menjadi sebab rusaknya atau kebinasaannya. Ya, maka jika kebun itu rusak siang hari karena diinjak-injak oleh binatang ternak, maka yang disalahkan pemilik kebun. Karena pemilik kebun diwajibkan untuk menjaga kebun, tanaman, dan sawahnya di siang hari. Ya, maka jika kebun atau sawah itu rusak di siang hari, maka itu kewajiban, maka yang disalahkan, yang dianggap teledor adalah pemilik kebun atau sawah. Sedangkan jika itu rusak di malam hari, maka yang dianggap teledor adalah pemilik ternak. Sehingga pemilik ternak wajib membayar ganti rugi. Namun kalau rusak dirusak oleh kambing atau oleh ayam ini siang hari, maka pemilik ternak tidak bertanggung jawab. Karena yang diayak, karena yang teledor itu dilekatkan kepada pemilik tanaman. Kemudian wasail. Ketika sail, apa itu sail? As-sa'il minal insan, sa'il untuk sa'il dari kalangan manusia adalah orang yang yastu ala ghairihi adian, dia adalah menyerang orang lain adian karena memusuhi, karena permusuhan. Dan dia menyerang itu yuridu nafsahu, menginginkan nyawa orang yang diserang, ingin membunuhnya, atau menginginkan kehormatannya, yaitu mengganggu istrinya, istri orang yang diserang, atau menginginkan harta orang yang diserang. Maka perbuatan orang ini namanya, orangnya namanya sa'il. Ya, orang yang diserang punya hak untuk daf'u sa'il. Wasa'il minal insan ayul hawayan. Maka sa'il itu boleh jadi manusia dan boleh jadi hewan. Boleh jadi ada sa'il berupa hewan. Hewan milik orang lain, hewan milik tetangganya, nyerang dirinya. Udah, boleh jadi kambing edan. Dia nyerang, mau nanduk sebelahnya. Ya, atau ya, ya semacam itu, ini kambing sa'il ini. Statusnya kambingnya kambing sa'il. Nah, ketika ada sa'il baik orang ataupun hewan, idalam yandafi, jika tidak bisa tercegah kecuali dengan membunuh hewan atau penyerang tadi, faqatalahu, artinya orang yang diserang kemudian membunuhnya, faladumana alaihi, maka orang yang diserang tidak punya kewajiban ganti rugi, tidak punya kewajiban untuk membayar diat. Jika itu hewan, kambing edan tadi, dan akhirnya mati, tidak ada kewajiban untuk ganti kambing. Karena dia membunuh, sasarannya difa'an an-nafsi, dalam rangka membela diri. Mengingat sabda Nabi SAW, siapa yang diinginkan hartanya oleh orang lain tanpa alasan, faqatala, lalu dia kemudian gulat, faqutila, atau faqutila, lalu dia terbunuh, fa huwa syahid, maka dia syahid. Maka di sini katakan idza lam yantafi illa biqatli, tidak bisa tercegah kecuali harus dengan membunuh, akhirnya kemudian dia membunuh. Artinya pada dasarnya tidak boleh membunuh. Tidak boleh langsung membunuh. Ada anjing, ada kambing edan tadi, nah bisa enggak diatasi tanpa harus dibunuh? Kalau bisa diatasi, dikuasai tanpa harus dibunuh, maka wajib untuk mengambil pilihan itu. Namun jika dilihat tidak ada pilihan kecuali harus menghabisinya karena tidak bisa menguasainya, maka tidak apa-apa membunuhnya. Demikian juga jika ada orang yang menyerang, hukum dasarnya adalah tidak membunuh orang tadi, meskipun dia berniat untuk membunuh, pada dasarnya dilarang langsung ngambil pilihan membunuhnya. Jika bisa membela diri, bisa menaklukkan orang ini tanpa membunuhnya, karena yang diserang jago silat atau apa, maka dia bisa menaklukkan tanpa membunuhnya, ya ditaklukkan tanpa dibunuh, itu wajib. Namun karena enggak jago silat, enggak jago bela diri, diserang, wah ini enggak banyak pilihan, nanti mati saya malah, ya sudah, maka ya lain keadaannya. Kemudian siapa yang merusak barang yang Allah haramkan, semacam alat musik atau salib atau botol khamer atau buku sesat dan buku yang mengajarkan kebid'ahan, atau asyritah, kaset dan majalah porno, al-mujun wal khala'ah, yaitu porno. Kalau mau diterjemahkan detail, mujun itu tidak tahu malu, seandainya ada foto-foto gambar-gambar yang tidak tahu malu, atau kalau itu kaset, ya kaset-kaset omongan yang tidak tahu malu, wal khola'ah, khola'ah buka-bukaan. Fa'inna ula domana alaihi, tidak ada kewajiban ganti rugi. Namun, la yakun itlaq ala itlaqihi, namun pengerusakan itu tidak terbuka lebar sesukanya. Bala buta minta qidi bi amril hakim. Namun hendaknya atas perintah aparat yang berwenang. Ya, supaya tidak terjadi kerusuhan. Ya, rusak dibalas merusak. Ya. Watah tarikobatihi dan di bawah pengawasan penguasa. Kita katakan demikian untuk mana lil maslahat dalam rangka untuk menjamin adanya kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat dan mencegah keburukan watar anil fitan dan mencegah terjadinya kerusuhan. Karena jika semua orang kemudian melihat wah itu jualan kaset porno kemudian main serang ya, atau VCD porno main serang, wah, maka nanti tentu jika bukan aparat yang diserang tidak mau terima dan besok akan balas menyerang. Sehingga akan terjadi balas-membalas, ini artinya fitan, kerusuhan. Kemudian fil ghasbi, bab berikutnya tentang al-ghasbu. Pengertian dan hukumnya, pengertian al-ghasbu dalam bahasa Arab artinya mengambil satu barang secara zalim dan itu dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Tidak pakai sembunyi-sembunyi. Terang-terangan. Secara syariat, istilah ala haqqil ghair. Menguasai apa yang jadi hak orang lain. Artinya boleh jadi barang dan boleh jadi manfaat barang. Zulman wa udwanan. Dan dia melakukannya secara zalim dan permusuhan biri hakin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hukumnya haram dengan ijma' kaum muslimin karena itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan itu melanggar sabda Nabi SAW, tidaklah halal memanfaatkan dan mengambil harta milik seorang muslim kecuali dengan sepenuh kerelaan dirinya. Harta orang lain itu tidak halal jika dia menyerahkannya karena pekewuh, sungkan, malu, terpaksa. Karena bolak-balik kok ditagih syukurannya mana, akhirnya ya sudahlah syukuran dengan penuh pertaksa. Ini kan sudah lulus jadi dokter atau sudah wisuda. Syukurannya mana kan didesak bolak-balik ya sudah yuk syukuran. Nah, itu tidak halal itu. Nah, itu tidak halal. Kemudian akhirnya syukuran, kemudian makan-makan ke warung Padang, itu nasinya nasi haram, sayurnya sayur haram, nasi Padang haram. Kan? Karena tidak ada tibi nafsihi, ya, tidak ada sepenuh kerelaan hatinya. Karena dia terpaksa, bolak-balik ditagih masalahnya. Setiap ketemu, ayo mana syukuran? Nah, ayo mana syukuran? Nah, ya sudahlah, ayo syukuran yuk. Ya sudahlah itu ya. Aslinya ya, tidak ada budget untuk itu, tidak ada anggaran untuk itu. Ya, maka syukurannya makan bakso itu bakso haram, kuah bakso haram, pentol bakso haram, dan seterusnya. Nah, orang yang ghasab maka dia tentu tidak sejalan dengan hadis ini. Dan sabda Nabi SAW berkaitan dengan merampas tanah milik orang lain. Ya, merampas milik tanah orang lain itu boleh jadi dengan bentuk menggeser patok batas tanah. Boleh jadi mengaku-ngaku tanah milik orang lain padahal bukan, dengan membuat sertifikat palsu atau dan semacam itu. Mungkin ini semua adalah termasuk merampas tanah milik orang lain. Siapa yang mengambil atau merampas satu jengkal dari tanah milik orang lain, zulman, secara zalim karena bukan haknya, maka tuwiqahu, maka akan dikalungkanlah tanah tersebut ke lehernya pada hari kiamat dari satu jengkal itu terus ke bawah sampai 7 lapis tanah. Maka atas orang yang menjadi kewajiban orang yang melakukan tindakan kezaliman kepada saudaranya hendaknya bertobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yatahalal min akhihi, berupaya mencari kehalalan dari saudaranya. Dan di antara cara mencari halal adalah wa yatlubu minhul afwa, meminta maaf kepada saudaranya di dunia atau dengan meminta maaf dan mengembalikan apa yang menjadi haknya. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki madlamah, tindakan kedzaliman di akhir pada orang lain berupa kedzaliman berkaitan dengan kehormatannya, dengan mencaci makinya atau memfitnahnya, atau yang lain, maka adalah dia minta halal kepada orang tersebut al-yaum, hari ini, sebelum kiamat tiba, sebelum tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi uang. In kana lahu amalun saleh, maka jika dia punya, orang yang zalim itu punya amal saleh, maka diambil dari si zalim sesuai dengan kadar kezalimannya. Jika dia tidak lagi memiliki kebajikan dan pahala, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang dizalimi, lalu dipikulkan kepada orang yang zalim. Jadilah dia orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Kemudian ketentuan berkaitan dengan masalah al-ghosbu. Maka wajib atas al-ghosb orang yang merampas untuk mengembalikan barang rampasan bihalin seketika, tanpa ditunda-tunda. Jika dia telah merusaknya, radda badalan minhu, maka adalah dia mengembalikan gantinya. Adalah dia ganti, dan gantinya itu dia kembalikan. Dan yalzam al-ghasib, menjadi kewajiban orang yang merampas memulangkan barang rampasan plus tambahannya. Baik tambahan tersebut munfasilah, tambahan yang di luar barang rampasan, atau muttasilah, atau tambahan tersebut melekat pada rampasan. Tambahan yang melekat pada rampasan itu misalnya kambing kurus jadi gemuk. Itu gemuknya kan tambahan. Itu tambahannya dipulangkan, dia enggak boleh mengembalikan dengan, oh kemarin waktu saya rampas itu kurus, sekarang di tempat saya sudah mengalami penggemukan, Anda bayar penggemukannya Anda. Ya, tambahan itu harus dia kembalikan, dan dia tidak boleh minta bayar atas pengembalian tambahan. Tambahan munfasilah contohnya merampas kambing kemudian beranak. Ya, enggak kemudian, oh ini anaknya milik saya, nah, milikmu kan induknya saja, kemarin kan tak ambil, nah, itu cuma induknya, nah, ya tak pulangkan induknya, anaknya milik saya, enggak. Anaknya ini tambahan, ziyadah munfasilah, ya, harus dipulangkan sekalian, dan tidak bisa minta tambahan, minta kompensasi. Al-ghasib, seorang yang merampas, idza tasarrafa fil marslub, jika dia melakukan tindakan pada barang rampasan, misalnya merampas tanah, kemudian dia melakukan tindakan bil bina dengan membuat bangunan pada tanah tersebut, au ghorsin, atau menanam pohon pada tanah tersebut, maka umira bikil atin, maka dia diperintahkan untuk mencabutnya. Idza talaba al-maliku bidzalika, jika pemilik menuntut semacam itu. Ini merampas tanah, ngaku-ngaku itu tanahnya padahal bukan, jadi dengan bikin sertifikat palsu memanfaatkan kebodohan pemilik yang tidak punya sertifikat, punyanya letter C dan semacam itu. Maka setelah itu tobat insaf, maka wajib dikembalikan. Nah, di situ sudah dikasih bangunan. Maka dan si pemilik tidak mau bayar bangunan, enggak mau, saya suruh bayar bangunanmu. Ini bukan milik saya. Dia serahkan, ini tanah milikmu, namun sudah saya bangun, kamu tolong ganti bangunannya. Saya enggak butuh bangunanmu. Nah, dah ambil itu bangunanmu. Maka si ghasib punya kewajiban untuk mencabut bangunannya. Artinya tidak hanya merobohkan, jika itu bangunan tembok permanen, dia tidak hanya punya kewajiban untuk merobohkan, namun juga menghilangkan sampai pondasi-pondasinya. kemudian meratakan tanah seperti semula. Kalau dia tanami, misalnya dia tanamin pohon kelapa sampai udah besar karena 10 tahun, ya, kemudian dia pulangkan, saya enggak mau bayar itu kelapa musan ambil. Ya, maka si Rosib punya kewajiban untuk menebang, dan bukan hanya menebang, mencabut. Jadi sampai akar-akarnya semuanya harus dibongkar, kemudian tanah diratakan seperti semula. Kemudian al-maghsub, barang rampasan, idza taghayyara, jika dia fisiknya mengalami perubahan, atau bahkan bukan malah berubah, mengqalla, malah jumlahnya menjadi lebih sedikit, aw rakhisa, atau karena faktor pasar, maka barang ini jadi murah. Aslinya dia barang mahal, menjadi murah. Domina al-ghasibun naqsa, naqsa. Maka al-ghasib punya kewajiban untuk ganti rugi an-naqs, kekurangan tadi. Contoh rakhisa, misalnya merampas, ngambil laptop milik orang lain. Pada hari dirampas, laptop ini seandainya dijual ke pasar, anggap saja misalnya ekstrimnya 10 juta. Di tempat si perampas seminggu, harga laptop anjlok. Rakhisa. Karena pengaruh pasar. Rakhisa di sini karena pengaruh pasar. Bukan karena pengaruh kerusakan atau sebagainya. Tidak, itu tidak rusak. Masih bagus seperti sedia kala. Ini karena faktor pasar. Seminggu anjlok harganya. Pas dikembalikan itu pas anjlok. Insaf, kemudian dikembalikan pas anjlok. Ini kalau kemarin waktu hari merampas itu dijual 10 juta. Hari ini seandainya dijual, ini kan seminggu ya secara ini barang belum berubah banyak. Ini sekarang harganya cuma 5 juta. Maka si perampas ini punya kewajiban untuk mengembalikan laptop tadi plus uang 5 juta. Domanun naqas. Domanun naqas. Ganti rugi karena terjadinya kekurangan. Meskipun itu karena faktor pasar. Atau faktornya faktor taghayyur. Berubah fisik barang. Maka laptop ini dirampas, milik temannya diambil, paksa, kemudian di tempat dia, karena boleh jadi karena misalnya jatuh, meskipun seminggu sudah rusak, maka ini terjadi perubahan, perubahan fisik yang ini menyebabkan perubahan harga. Harganya itu 10 juta misalnya, karena sudah di tempat dia jatuh sekali, harganya jadi 5 juta kalau. Maka ketika dia pulangkan meskipun ya sudah baik, karena pernah jatuh, boleh jadi ya pernah rusak, pernah dibongkar, nilainya kan beda. Maka udah laptop yang sudah dia perbaiki ini wajib dia kembalikan plus 5 juta gara-gara rusak di tempat dia. Taghayyur, mengalami perubahan fisik gara-gara di tempat dia. Aukola, atau jadi sedikit. Ngerampas kambing gemuk, di tempat dia jadi kurus. Di tempat dia jadi kurus. Maka kambing dipulangkan plus selisih harga gemuk dan kurus. Ini kalau pas gemuk dijual harganya 2 juta misalnya. Lah ini jadi kurus kambing jadi 1 juta. Maka kambing wajib dipulangkan plus selisih terjadinya pengurangan naqs, terjadinya kurang. Maka plus uang 1 juta karena di tempat dia jadi kurus. Atau qallah di sini berkaitan dengan jumlah. Berkaitan dengan jumlah. Maka dia ngambil sandal orang lain. Di tempat dia, sandalnya hilang satu. Di tempat ghosib, itu hilang satu. Qallah. Ya. Dua jadi satu, qallah. Nah, jadi sedikit. Maka yang menjadi kewajiban orang ini, satu tadi dikembalikan. Tetap dikembalikan. Satu itu tetap dikembalikan. Barang rampasan, poin pertama kan, yajibu raddul marsub. Barang rampasan wajib dikembalikan. Namun, karena ini kurang jadi satu, ya, anggap saja seandainya itu dijual, itu nilai. Dijual di tukang rongsok, beda nilainya gitu. Nah, kemarin kalau dua sandal dijual tukang rongsok, ya, jadi misalnya anggap saja 5.000 misalnya. Karena dua sandal sepasang 5.000. Lah ini kalau cuma di satu dijual, waduh ini cuma harganya 1.000. Harganya 1.000. Maka dia punya kewajiban untuk bayar naqsnya. Dia punya kewajiban untuk bayar naqs 5.000 jadi 1.000, 4.000. Ini sandalnya yang saya ambil. Kemudian membayar naqsnya. Karena itu berkurang. Kemudian al-iqtisab, cara orang melakukan ghasab, perampasan, qad yakunu bil khusumah. Boleh jadi dengan sengketa peradilan. Boleh jadi bil aiman fajirah, dengan sumpah palsu tanpa pengadilan, atau bahkan di pengadilan dan plus sumpah palsu di pengadilan. Kemudian jami' tasarufatil ghasib batilah. Semua tindakan yang dilakukan oleh perampas itu batal. Ilam ya'dan biha al-malik, jika si pemilik tidak mengizinkan. Misalnya itu dia merampas rumah, tanah dan rumah, kemudian disewakan, maka penyewaannya tidak sah. Ketika dia tobat dan insaf, maka ini sewa ini kemudian bisa diteruskan ataukah tidak, tergantung izin pemilik. Sebenarnya pemilik mengatakan tidak, saya tidak setuju dengan penyewaan tersebut, saya enggak mau terima uang sewanya, pokoknya mana ya, rumah dan tanah saya. Ya, maka sewa batal. Karena yang melakukan penyewaan adalah ghasib dan di sini tidak mendapatkan restu dari malik. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-16 tentang masalah al-sulh, damai. Maknanya dan dalil disyariatkannya. Sulh dalam bahasa Arab artinya taufik, mengkompromikan atau menghilangkan sengketa. Secara syariat dia adalah satu akad yang dengannya putuslah persengketaan orang yang bersengketa. Dalil disyariatkan halnya adalah Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran Allah berfirman berkaitan dengan sengketa suami dan istri, wasuluhu khair, dan damai itulah yang lebih baik. Demikian juga Allah berfirman, jika ada dua kelompok dari kaum mukminin iktatalu berperang atau berkelahi, termasuk berperang di sini adalah berkelahi. Maka jika ada dua orang yang berkelahi, maka termasuk dalam ayat ini, fa aslihu bainahuma, damaikan di antara keduanya. Dan Allah berfirman, tidak ada kebaikan dalam banyak bisik-bisikan kecuali bisik-bisikan yang berisi perintah untuk bersedekah, perintah untuk melakukan hal yang ma'ruf, atau untuk mendamaikan orang lain. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa yang melakukan hal tersebut karena mencari ridha Allah, maka Allah akan berikan padanya pahala yang besar. Dalil hadis, Nabi mengatakan damai itu satu hal yang boleh di antara kaum muslimin kecuali damai yang isi perdamaiannya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun praktek untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih. Umat Islam pun sepakat disyariatkannya damai atau mendamaikan di antara manusia dengan maksud dan niat mendapatkan ridha Allah. Kemudian ridha dan senangnya dua orang yang bertengkar. Sehingga dalil disyariatkannya damai atau mendamaikan adalah Quran, sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian tentang macam-macam as-sulhu, macam-macam yang ammah, al-ammahnya sifat untuk anwa, maka macam-macam yang bersifat umum tentang damai. Maka damai di antara manusia ada beberapa macam. Yang pertama, damai di antara suami dan istri. Jika dikhawatirkan terjadi sikok, perpecahan di antara keduanya, maka Allah katakan, wa in khiftum syiqaqa bainihima, jika kalian khawatir terjadinya perpecahan di antara suami dan istri, yaitu khafat i'radahu, maka misalnya istri khawatir i'radahu, berpalingnya suaminya, sudah tidak lagi mencintainya, atau tarfuhu anha, dia khawatir suaminya itu sudah sombong dari istrinya, sudah tidaklah lagi mau dekat-dekat dengan istrinya, dan ada murahbah, sudah tidak lagi minat dengan istrinya. Maka suluh di antara suami istri boleh jadi kasusnya khawatir syikok di antara keduanya, atau kasus yang lain adalah seorang istri khawatir berpalingnya suaminya atau sombongnya suaminya atau tidak lagi minatnya suaminya dengan dirinya, dan rasa-rasa dia khawatir suaminya menceraikannya. Maka Allah berfirman, dan jika seorang perempuan mengkhawatirkan min ba'liha nusuzan, kesombongan suaminya, atau i'radan, atau berpalingnya suami dari dirinya, maka tidak ada dosa di antara keduanya jika keduanya berdamai. Wasulhu khair, dan damai itulah yang lebih baik. Maka damai dengan bentuk istri kemudian menggugurkan sebagian kewajiban suami agar suami tetap mau dengan dirinya misalnya. Demikian juga macam yang lain adalah mendamaikan dua kelompok yang berperang di antara kaum muslimin atau kelahi di antara kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Hujurat yang tadi telah kita baca. Kemudian damai di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Terjadi perdamaian di antara dua negara, negara muslim dan negara kafir. Kemudian damai di antara dua orang yang bertengkar, dan pertengkarannya bukan masalah harta. Perang mulut. Perang mulut karena debat kusir. Maka ini juga perlu didamaikan. Nah, poin 1 sampai poin 4 ini itu bukan pembahasan di sini. Makanya tadi anwa amah saja. Gambaran umum tentang macam-macam damai. Karena istilahnya damai, maka kemudian dikasih paparan gambaran umum tentang macam-macam damai. Adapun damai yang jadi pembahasan di bab muamalah adalah poin yang kelima. Asulhu baina mutakhasimain fil mal. Karena ini masalah muamalah. Maka filmal, damai atau mendamaikan dua orang yang bertengkar berselisih dalam masalah harta. Wawal maksudu fi bahthina, inilah yang jadi maksud pembahasan bab sulh di kitabul muamalat. Wawal ala nau'ain, dan ini ada dua macam. Ada dua orang yang bertengkar, ini si A dan si B. Si A mengatakan kalau B punya utang sama si A. B mengatakan enggak. Maka terjadi pertengkaran. A bilang B punya utang, B bilang enggak, saya enggak pernah punya utang. Nerima duitmu saja belum pernah. Nah. Atau kemudian B mengatakan, iya saya punya utang, namun sudah saya bayar. Oh enggak, aku belum bayar. Nah, ini pertengkaran berkaitan dengan harta. Maka pertengkaran tadi itu boleh jadi berujung pengakuan dan boleh jadi tidak berujung pengakuan. A tengkar dengan B, banyak tengkar, pada akhirnya B dan ingat, akhirnya ngaku, oh iya, betul. Saya punya utang dengan Anda. Boleh jadi pertengkaran tadi, ya, enggak ada ujung si B mengakui kalau punya utang. Maka karena ada dua kemungkinan tadi berujung pengakuan atau tidak, maka wawa ala nawain. Maka sulh berkaitan dengan pertengkaran, berkaitan dengan harta, itu ada dua macam. Yang pertama, as-sulhu ma'al iqrar, damai bersama pengakuan. Nih, tengkar tadi, si B akhirnya ngaku. Oh iya betul ya, sudah tak ingat-ingat, oh iya betul. Saya punya utang ternyata. Itu ma'al iqrar namanya. Nanti yang ba, as-sulhu ma'al ingkar. Damai, gimana ini? Boleh enggak damai? Kalau ternyata pertengkaran tadi tidak berujung pengakuan. Enggak, tetap saya itu enggak punya utang sama kamu. Sudahlah, damai sajalah. Daripada kita ribut, kata orang bahasa kita, putus silaturahmi. Maka yang pertama adalah sulh ma'al iqrar. Sulh dalam keadaan iqrar, mengakui kalau punya kewajiban. Nah, sulh ma'al ingkar ini ala nau'ain. Ini bisa kita bagi menjadi dua macam. Pertama, suhul al-ibra. Damainya itu dalam bentuk pemutihan. Akhirnya si A mengatakan, ya sudahlah. Kamu udah ngaku utang, yang penting kamu ngakui utang, habis itu saya putihkan. Yang penting kamu ngakui kalau kamu punya utang. Setelah kamu ngaku, tak putihkan. Wa sulhun ala jinsil haqqi al-muqarribihi. Dia adalah damai berkaitan dengan hak yang diakui. Semacam rasyidun, seorang yang rasyid mengakui li akhar bidainin, kalau dia punya utang. Au ainin, atau dia pinjam barang. Ditagih, mana barang, mana buku yang kau pinjam? Enggak, sehingga pinjam. Akhirnya mengakui. Kemudian setelah mengakui, summa yuskitu anhu al-muqarru lahu, pemilik hak itu kemudian menggugurkan. Menggugurkan kewajiban orang yang mengaku. Dia gugurkan ba'dal ain atau ba'dud dain. Sebagian barang atau sebagian utang. Ya, misalnya utang yang ngaku, utangnya 500 ribu, diakui dan belum dilunasi, belum dicicil, ya sudah. Ya, ketika setelah kemudian mengakui, terus ya, boleh jadi negosiasi dari orang yang ngaku, waduh saya lagi enggak punya duit. Ya, saya ngaku kalau memang punya utang 500 ribu, namun udahlah ya, ya tak bayar 300 saja, terus dia enggak lunas. Tidak selesai. Namun pakai ribut dulu tadinya. Enggak ngaku kalau punya utang. Namun ujungnya ngaku, setelah itu minta diskon. Setelah itu, namun yang punya hak ngasih diskon. Oh ya sudah enggak apa-apa. Yang penting sebagian pulang lah. Enggak hilang semua. Wa ikhudu al-baqi, dan dia ambil sisanya. Atau kalau mungkin barang, dia punya ngambil beberapa barang, ya, atau pinjam beberapa barang, ya sudah kamu kembalikan sebagian saja. Fawwa, maka hakikat yang terjadi adalah ibrok, pemutihan, pembebasan. An ba'didain, pemutihan cuma sebagian utang. Bilafzi sulhi, namun kosakata yang dipakai damai. Sudah kita damai saja. Tadi orang yang ngaku tadi, ya, saya, betul saya ngakui kalau punya utang 500, namun gimana kalau kita damai? Saya pulangkan 300 saja. 200-nya diputihkan, dianggap lunas. Wahada jais, ini hukumnya boleh. Bisyarti dengan syarat, pemilik hak adalah orang yang yasihu tabaruhu. Sah seandainya dia tabaru, seandainya dia menginfakkan itu uang 500 tadi, seandainya itu dalam bentuk betul-betul uang, kemudian dia infakkan ke fakir miskin atau ke yayasan sosial, itu sah. Ini syarat yang pertama, orangnya memang orang yang, artinya apa? Orang yang punya hak milik atas. Kalau A ini cuma wakil, nah, dia tidak punya hak untuk memutihkan, ya kan? Dia cuma penagih saja. Kalau A ini betul-betul pemilik hak, ya dia punya hak untuk memutihkan sebagian atau bahkan semuanya. Non, kalau dia cuma karyawan, tidak bisa dia beristihad, wah lumayanlah pokoknya, daripada tidak dapat semua ya dapat 300 lumayan, terus ngambil keputusan sendiri tidak boleh. Karena dia tidak boleh menginfakkan 200 ribu itu seandainya dia berbentuk nyata, karena dia cuma karyawan. Maka itu yang pertama, dia ada orang yang boleh menginfakkan. Kemudian yang kedua, alla yakuna masyrutan fil iqra. Ini tidak menjadi syarat dalam pengakuan. Ya, si B misalnya mengatakannya, "Sudah saya mau ngaku kalau punya utang 300 namun nanti mulangnya cuma 300 saja." Nah, gimana? Kalau tidak disetujui saya enggak mau mengakui. Maka enggak boleh. Kalau itu jadi syarat mengaku. Kemudian yang kedua adalah sulhu mu'awadah, damai yang berbentuk tukar menukar, yaitu yusalleh damai, merelakan hak yang diakui namun diganti dengan yang tidak sejenis. Semisal si B itu mengakui kalau dia punya utang atau punya kewajiban barang, sumata selaha, kemudian keduanya damai untuk ngambil kompensasi namun tidak sejenis dengan seharusnya. Maka hukumnya adalah hukum jual beli. Hukumnya jual beli. Maka jika kompensasinya itu berupa manfaat barang, maka status hukumnya adalah ijarah. Nah, artinya tadi akhirnya mengakui kalau punya utang 500 ribu. Namun si B ini kemudian, kita damai saja mas, tak ganti kelapa, saya lagi panen kelapa, kan kemarin pinjamnya uang, lah ini ganti kelapa, karena lagi panen kelapa, dah tak ganti dengan kelapa senilai 500 ribu. Maka ini statusnya hakikatnya adalah jual beli, uang 500 ribu dibelikan untuk dibelikan kelapa. Ya tentu hukumnya boleh asal ketentuan dalam jual beli dipenuhi. Kemudian sulh ma'al ingkar, damai namun tidak mengakui kalau punya kewajiban. Namun dia B ini memilih damai dalam rangka, kalau dalam bahasa kita, supaya tidak memutus silaturahmi. Sebenarnya dia tidak mengakui, dia merasa tidak punya utang. Ya sudahlah, ya kalau ini anggap saja saya punya utang 500 ribu. Bahwa ayat da'a saksun ala akharin bi'ainin, seorang itu mengklaim bahwasanya orang lain punya kewajiban barang untuknya, al akhar pada orang lain, bi'ainin lahu ingdahu, kalau barangnya itu ada di tempat orang tersebut, au bidainin fi dhimmatihi, atau dia punya kewajiban, ada utang yang ada dalam tanggung jawabnya. Lalu orang yang dituduh mengingkarinya atau cuma diam saja karena dia ya jahal, tidak mengetahui barang yang dituduhkan, cuma diam saja. Summa yusallih al-mudda'i an da'wahu, kemudian dia ngajak damai kepada si penuduh dari tuduhannya, bimalin halin, dengan uang cash au mu'ajalin, ataukah uang yang diserahkan belakangan. Fayasihu, maka bolehkah damai di sini? Maka pendapat yang dipilih di buku ini, fayasihu asulhu, damai itu sah. Fi hadil hal, dalam kondisi ini, jika orang yang mengingkari itu meyakini tidak benarnya tuduhan, lalu dia menyerahkan harta daf'an lil khusuma, dalam rangka mencegah sengketa untuk dirinya, waftidaan liyaminihi, dan untuk menebus sumpahnya, wal mudda'a, sedangkan atau wal mudda'i, dan orang yang menuduh itu mengakui sahnya tuduhan, maka dia mengambil harta iwadhan an haqqi tsabit, sebagai ganti dari haknya yang memang betul-betul menjadi haknya. Maka dua-duanya halal. Halal untuk si penuduh dan halal untuk orang yang mengingkari. Maka kalau sulh ma'al ingkar itu diperselisihkan ulama, boleh ataukah tidak? Syafi'iyah tidak boleh. Sulh itu hanya boleh kalau ma'al ikrar. Kalau Syafi'iyah tidak boleh, sulh ma'al ingkar. Pendapat yang diambil buku ini boleh. Dan insya Allah itu pendapat yang lebih kuat. Nah, status bolehnya itu nanti kemudian dilihat. Boleh jadi halal untuk dua-duanya atau halal untuk salah satunya. Maka bisa halal untuk dua-duanya dalam kondisi yang tadi di baru saja kita baca. Orang yang penuduh itu betul-betul meyakini kalau B itu punya utang. Maka dia menerima duit itu halal. Dan si penuduh atau orang yang dituduh, ya, dia membayar ya supaya enggak ribut. Supaya enggak ribut karena dia mengingkari. Daf'alil khusuma, dia enggak mau ribut berkepanjangan. Ya sudah. Kita damai. Ya, anggap saja saya punya utang 500 ribu, namun gimana kalau tak bayar 300 saja? Ini damainya ada pengurangan. Damainya di sini. Gimana kalau, ya anggap saja saya punya utang 500 ribu, meskipun sebenarnya saya gak ngakui. Nah, kita damai saja, gak daripada ribut berkepanjangan. Gimana kalau kita damai, tak bayar 300 ribu. Itu, kalau dia daf'alil khusumah, maka halal untuk dia melakukan hal itu. Dan jika ini meyakini, kalau dia memang betul-betul punya utang, halal juga untuk si A. Nah, boleh jadi halal untuk sebagian. Ketika si A itu yang menuduh itu sebenarnya tahu kalau dia enggak punya utang. Cuma waktu dituduh saja, asal dituduh saja. Dan B pun mengingkari kalau dia punya utang. Namun daripada ribut berkepanjangan, dia mengakui atau ya minta damai. Ya 500, ya dah anggap saja saya punya utang 500 ribu, 300 ribu yang saya serahkan. Gimana? Terus tutup masalah ini, dianggap selesai. Oh iya, dan kemudian terima. Maka ini halal untuk si B karena dia daf'alil khusumah, dia menyerahkan uang untuk kepentingan dirinya supaya tidak ribut berkepanjangan. Namun ini haram untuk si A karena dia tahu kalau ini cuma tuduhan bohongan saja. Demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.